Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adani Allahu iyyakum minad dhalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fa insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan pembahasan kitab Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Ani Dawa'i Syafi. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah mendengarkan sebuah pasal yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala, Al-Ma'asi Mujlimatul Halak, kemaksiatan-kemaksiatan mujlibah merupakan penarik dan sesuatu yang akan menimbulkan al-halak, kehancuran dan kebinasaan. Sebagaimana kalbu ataukah sebagaimana badan sangat butuh dengan yang namanya nutrisi agar segala penyakit terhindar, agar badan bisa sehat, demikian pula badan butuh adanya kekuatan ataukah antibodi yang dengannya segala hal-hal yang akan merusak akan tertolak, tercegah. Dengan pula yang terakhir, badan butuh adanya semacam menghindari perkara-perkara yang akan merusak, yakni yang kita kenal dengan adanya ataukah semacam pantangan. Maka demikian pula kalbu, itu pun butuh sesuatu yang bisa menjadikan kalbu tersebut sehat, hidup dengan adanya nutrisi berupa keimanan dan amalan-amalan soleh. Demikian pula dengan adanya taubat yang sebenar-benarnya. Dan yang terakhir, menjaga diri dari perkara-perkara yang bertentangan dengan iman, amal soleh, dan yang bertentangan dengan taubat nasuha. Naam. Penyair telah menyebutkan, badanmu dengan menjaga diri dengan adanya pantangan-pantangan, maka sungguh engkau telah menjaganya, menjaga badanmu, jasadmu, makhafatan, dikarenakan takut dari penyakit yang akan menimpa. Maka yang lebih utama bagimu adalah engkau menjaga badanmu, kalbumu, minal ma'asi, dari perbuatan-perbuatan maksiat, khasyatan nar, karena takut dari siksa api neraka. Tayyib. Kemudian kata al-mu'allif rahimahullah, faslun al-uqubatu syar'iyyah 'alal ma'asi. Sebuah pasal berkaitan dengan hukuman-hukuman syar'i atas pelaku-pelaku maksiat. Naam. Ataukah perbuatan-perbuatan maksiat. Di mana kita ketahui bersama bahwasanya dalam syariat ini ada yang namanya haram dan juga ada yang namanya makruh. Yang haram itu pun ya bertingkat-tingkat. Demikian pula hukuman dalam syariat yang Allah Azza wa Jalla tetapkan, maka itu pun juga kita ketahui bersama bertingkat-tingkat, berbeda-beda antara satu dosa dengan dosa yang lainnya. Maka pembahasan kali ini beliau akan menyebutkan bagaimana syariat menyebutkan dan menentukan hukuman-hukuman atas perbuatan-perbuatan maksiat. Kata al-muallif, fa illam tar'aka, dicetakan yang ana pegang, tertulis tar'aka, yakni huruf ta, ra, ain, kemudian huruf kaf yang terakhir. Dan insyaallah yang benar sebagaimana pada cetakan yang lain, ini ada huruf dal setelah ra. Ya, ada huruf dal setelah huruf ra. Nah, tarda'ka, seperti itu. Antara ra dengan ain di tengah-tengahnya ada huruf dal. Fa'ilam tarda'ka hadhil uqubat, kalau seandainya al-uqubat, hukuman-hukuman dalam syariat ini, lam tarda'ka, belum menghalangimu, belum mencegahmu, belum menjadikan engkau ya menahan diri dari perbuatan maksiat, walam tajid laha ta'thiran fi qalbik, dan engkau juga belum mendapati adanya ta'thir, pengaruh pada kalbumu, laha ya berkaitan dengan hukuman-hukuman dalam syariat tadi, kalau seandainya belum membekas ataukah memberikan pengaruh pada kalbumu untuk kamu jera, kamu takut ya melakukan perbuatan maksiat, fa'ahdiruhu al-uqubati syar'iyyah. Di sini yang ana pegang tertulis fa'ahdir, yakni tanpa huruf ha setelah ra. Tayyib, insyaallah yang tepat ya ada huruf ha. Fa'ahdiruhu, Amirha kembali ke qalbika. Fa'ahdirhu al-uqubati syar'iyyah allati syara'aha Allah wa rasuluhu 'alal jara'im. Maka hadirkan kalbumu pada hukuman-hukuman syariat yang telah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya tetapkan, alal jaraim, atas dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi yang pertama, beliau mengingatkan, setelah kita mengetahui dalam syariat ini ada hukuman-hukuman, ya, dan kalau seandainya adanya hukuman-hukuman tersebut belum menjadikan kamu takut untuk melakukan kemaksiatan, tidak menjadikan kamu, ya, jera terjatuh dalam kemaksiatan, maka coba yang kedua, kamu hadirkan kalbumu untuk merenungi, memperhatikan hukuman-hukuman syariat yang ada. Seperti kata beliau, kama qata'al yada. Naam. Fi sariqati thalathati darahim. Seperti ketika Rasul alaihi salatu wassalam memotong tangan pada pencurian 3 dirham. Ya. Seseorang yang mencuri 3 dirham atau lebih, maka Rasulullah menegakkan hukum taib, hukuman pada orang tersebut, si pelaku, dengan tangannya dipotong. Ya, tangannya dipotong. Maka kalau dengan adanya hukuman seperti ini, ternyata kita masih berani untuk melakukan pencurian, maka yang kedua, coba kita, ya, menghadirkan kalbu kita untuk sedikit dan sejenak memperhatikan dan merenungi bagaimana kalau seandainya tangan kita ya dipotong, ya, memegang gelas nggak bisa, tayib, mau nyentater motor nggak bisa, tayib. Nah, kita bayangkan, kita perhatikan. Wa qata'a al-yada war-rijl fi qat'i at-tariq 'ala ma'sumil mali wa nafs. Demikian pula, coba perhatikan ketika Rasul alaihi salatu wasalam memotong tangan dan kaki, ya, menyilang gitu ya. Tayib. Kalau yang dipotong tangan kanan berarti kakinya yang bagian kiri. Nah, ketika Rasul alaihi salatu wasalam ataukah syariat ini menetapkan adanya potong tangan dan kaki bagi qat'i thariq, perampok, begal. Naam. Ala ma'sumil mali wan nafsi. Yani yang membegal, tayyib, orang-orang yang harta dan darahnya maksum, terlindungi. Tidak halal. Tayyib. Tidak boleh untuk dirampas hartanya. Tayyib, darah maupun nyawanya. Ternyata ada yang melakukan pembegalan seperti itu, maka dihukum dengan dipotong tangan dan kakinya seperti tadi. Nah, tangannya dipotong 1, kakinya dipotong 1. Tayyib. Wa syaqqil jalda bi sauti 'ala kalimatin qadafaha biha al-muhsan. Dan berikutnya kita perhatikan, kita renungi sejenak ketika adanya, ya, cambukan atas kulit al-jalda, kulit si pelaku, ala kalimatin yang mengucapkan sebuah ucapan, qadafa bihal muhsan, dia, ya, tujukan, diarahkan kepada seseorang yang menjaga kemaluannya. Yani yang ada di masyarakat biasa dengan kata fitnah. Nah, menfitnah orang lain. Ya, si fulan melakukan zina, si fulan serong dan misalnya. Maka yang menuduh ini tadi, tayyib, yang menuduh seseorang atau menuduh orang lain, di mana orang lain yang dituduh tadi muhsan, ya, menjaga kemaluannya, tayyib, maka yang menuduh tadi ketika tidak bisa mendatangkan bukti saksi, maka dicambuk, tayyib. Au qatrati khamrin, ataukah cambukan untuk seseorang yang meminum khamr, minuman keras, tayyib, dengan berbagai macam jenisnya. Yudkhiluha jawfah, yang dia masukkan ke kerongkongannya. Yani dia tenggak, dia minum, dia konsumsi minuman mabukkan tadi. Tayyib. Dengan pula coba perhatikan bagaimana Rasul alaihi salatu wasalam qatala bil hijarah asna'a qitlatin, membunuh, mematikan seseorang dengan bebatuan, ya, batu-batu kecil, tayyib, asna'a qitlah, dengan pembunuhan yang sangat-sangat, ya, menyakitkan. Fi ilajil hasyafa fi farjin haram, berkaitan dengan seseorang yang ia melakukan perzinaan seperti itu. Ya, bagi seorang yang melakukan perzinaan. Nah, tidak pada tempatnya dia letakkan timba tersebut. Tayyib. Dibunuh, dalam bahasa yang kita kenal adalah dengan rajam. Ya, dirajam. Tayyib, kita semua perlu untuk memperhatikan, yang pertama mengingat bahwasanya dalam syariat ini ada hukuman-hukuman yang telah ditetapkan terkait dengan pencurian, perampokan, begal, ya, menuduh tanpa bukti, tayyib, menfitnah, kemudian juga minuman, meminum atau mengkonsumsi minuman keras dan yang sebagainya tadi. Kalau semuanya itu tidak menjadikan kita takut untuk melakukan kemaksiatan, maka yang kedua kita adalah memperhatikan dengan kalbu kita. Kita hadirkan kalbu kita. Bagaimana kalau seandainya kita didemikian itu kan? Ya. Maka ketika kita sudah menghadirkan kalbu kita, harapannya adalah kita kemudian takut. Ya, tidak melakukannya, bahkan menjauhinya. Wa khaffafa hadhihi al-'uqubah, dan Rasul alaihi salatu wasalam meringankan hadhihi al-'uqubah, hukuman-hukuman tadi, amman, atau hukuman barusan yang terakhir, amman lam tatimma alaihi nikmatul ihsani bi mi'ati jaldah, berkaitan dengan yang meletakkan sumur tidak pada meletakkan timba tidak pada, ya, miliknya sendiri. Nah, Rasul alaihi salatu wasalam meringankan, tidak dirajam. Ya, amman lam tatimma alaihi ni'matul ihsan, bagi seseorang yang, ya, dia belum pernah nikah seperti itu. Ya, belum seperti yang muhsan tadi yang sudah nikah. Hukumannya tidak dirajam, tidak dibunuh dengan batu-batu kecil, namun dicambuk dengan mi'ata jaldah, ya, 100 kali cambukan. Ya, dicambuk dengan 100 kali cambukan. Tayyib. Ditambah lagi wabi nafyi sanah an watanihi, dengan disingkirkan, diasingkan dari watanihi wa baladihi, dari kampung halamannya, dari, ya, daerahnya, ila biladil ghurbah, diasingkan ke tempat pengasingan. Ya, mungkin semacam Nusa Kambangan gitulah, ya. Cuman kalau di sana kan bagi orang-orang yang sanduri ganas itu ya, tayyib. Sel-sel yang lainnya sudah tidak mempan, ya, terakhir sana ubatnya. Tayyib. Dia semacam itu diasingkan. Nah, tayyib. Jadi dicambuk sampai 100 kali, kemudian diasingkan. Ini bagi yang melakukan perzinahan dan dia belum pernah menikah. Nah, kemudian kata beliau, wa farraqa baina ra'sil 'abdi wa badanihi. Dan coba perhatikan bagaimana Rasul alaihi salatu wasalam memisahkan antara kepala seorang hamba, si pelaku, dari badannya. Jadi pisahkan badannya sini, kepalanya ditaruh di bawah itu ya, melinding karena ditebas dengan pedang. Nah, dipisahkan antara kepala dengan badannya. Idza waqa'a 'ala dzati rahimin muharram minhu. Tayyib. Apabila si pelaku melakukan perzinaan kepada yang masih ada hubungan rahim dengan dia, ya, Allah alam ni muharram atau muhrim minhu. Yang jelas ini ya, dua-duanya tetap enggak boleh. Ya, dia lakukan seperti itu. Nah, melakukan perzinahan terhadap ya saudara lah bahasa lainnya mungkin. Ya, masih mahram dengan dia. Tapi maka pelakunya hukuman syaratnya adalah dipisahkan antara kepala dengan ya badannya. Tayyib, ditebas, dipenggal kepalanya. Tayyib. Makanya ketika ada gambar ya gambar makhluk bernyawa itu kita diperintahkan untuk tidak cuman menutupi matanya dengan kain mori atau kain hitam, ini diorek-orek matanya saja tidak. Tapi diapakan? Ya kepalanya dirusakan gitu. Tayyib. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, innama suratu hiya ar-ra'su. Yang namanya kepala itu adalah, yang namanya gambar makhluk bernyawa, intinya itu adalah kepalanya. Karena ini ya seperti seorang ketika kepalanya dicopot sebentar, dia sudah matian gitu. Nah, kepalanya digelindingkan sebentar, dipisahkan dari badannya, maka yang ada adalah kematian. Ketika kepalanya sudah rusak, maka sudah bukan makhluk bernyawa lagi, tapi makhluk mati yang ini. Sehingga tidak benar ketika ada gambar kemudian makhluk bernyawa ya, ya kemudian beralasan ini matanya sudah kita hilangkan, ya padahal ya masih dikatakan kepala gitu. Ada juga yang dari belakang gitu ya, dibutuh dari belakang. Nah, padahal ketika kita tanya ini kepala apa kaki, jawabannya kepala gitu. Ini kepala apa tangan, ya kepala. Meskipun dari arah belakang. Sehingga innama surah hiya ra'su. Yang menjadi poin dari masalah gambar itu adalah kepalanya. Sehingga kepalanya dihapus, dihilangkan. Enggak cuma matanya, enggak cuma wajahnya, tapi selama itu masih masuk atau ke kepala, hilangkan. Nah. Tayyib. Kemudian kata beliau, au taraka sholatal mafruḍah, ataukah seseorang yang meninggalkan sholat wajib. Ini ada khilaf di antara para ulama sebagaimana telah kita ketahui bersama, apakah yang dihukum ya seperti ini, yang meninggalkan sholat dalam hatinya masih meyakini itu wajib, ataukah ya seorang yang meninggalkan sholat dan dia meyakini apa namanya itu tidak wajibnya sholat fardu tersebut. Tayyib. Au takallama bi kalimati kufur, ataukah seseorang yang berbicara dengan ucapan kufur. Nah, ucapan yang menjadikan dia terjatuh dalam kekafiran. Nah, wa amara bi qatli man wati'a dzakaran mithlah. Dan juga Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk membunuh siapa saja yang mendatangi laki-laki semisalnya. Nah, suka terhadap sejenis. Ya, suka terhadap sejenis. Siapa yang diperintahkan untuk dibunuh? Tidak cuma pelakunya saja, tapi ternyata ya pelaku dan wa qatlil maf'uli bihi. Fa'il dan maf'ulnya keduanya atau kedua-duanya diperintahkan untuk dibunuh. Tentu saja yang berwenang untuk ya membunuhnya adalah pemerintah, bukan masing-masing kita. Nah, sehingga kalau seandainya kita belum menjadikan takut terjatuh dalam perbuatan-perbuatan tadi dengan adanya hukuman-hukuman seperti itu, maka yang kedua kita merenung sejenak, ya memikirkan sejenak bagaimana kalau seandainya kepala kita ini ya izin dari badan kita. Ya, kalau seandainya kepala kita tergelinding karena ditebas kepala kita ataukah leher kita. Perhatikan. Maka insya Allah dengan kita memperhatikan seperti itu, kita pun akan takut melakukan kemaksiatan. Nah, sehingga hati-hati. Wa amara biqatli man ata bahima. Bahkan juga Rasul alaihi salatu wasallam merintahkan untuk membunuh seseorang yang mendatangi ya hewan. Ya, mendatangi hewan. Ya, kelainan seperti itu. Kelainan. Tayyib. Sampai binatang pun diumbat. Sampai itu ada yang istilahnya tokoh agama itulah ya, ternyata ngembat kambing atau apa, ketika ditanya atau diingatkan oleh santrinya atau oleh pengikutnya gitu, nah saya itu lagi nembel perahu yang bocor di lautan gitu ya, la haula wala quwata illa billah. Nah, nembel bocor apa perahu lautan, bocornya tayyib jarak jauh ya, kayak kirim pulsa saja. La haula wala quwata illa billah. Dan ternyata sama Rasul alaihi salatu wasalam diperintahkan untuk membunuh orang seperti itu. Sekali lagi, yang berhak untuk, yang berwenang untuk ya menghabisi, menyelesaikan atau mengeksekusi orang tersebut adalah pemerintah. Ya. Yang berwenang, bukan masing-masing masyarakat. Bahkan tidak cuma pelakunya saja. Ya. Wa qatlil bahimati ma'ah. Binatangnya juga ikut ya dihilangkan juga. Nah, tayyib, binatangnya juga. Nah, pelakunya plus binatangnya juga semuanya dibunuh. Tayyib. Wa azama ala tahriqi buyutil mutakhallifin 'anil salati fil jama'ah. Juga Rasul alaihi salatu wasallam berazam, bertekad ya, punya keinginan kuat untuk membakar buyut, rumah-rumah orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat jamaah, padahal jaraknya dekat dengan masjid. Ya, suara adzan tayyib terdengar dari rumahnya. Adzan yang yang stabil kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala seingat saya. Yani yang mu'tadil ataukah yang tanpa pengeras suara, kemudian kondisi hening, tayyib. Ya prediksinya tanpa dengan pengeras suara dalam kondisi hening, kemudian tidak ada bangunan-bangunan tinggi, itu suara lantunan azan sampai tayyib terdengar di tempat dia. Nah, tayyib. Dan ternyata dia tidak mau untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid. Maka Rasul alaihi salatu wassalam bertekad punya azam untuk membakar rumah-rumah mereka. Kalau seandainya di rumah-rumah tersebut tidak ada apa? Anak-anak kecil, para wanita, ataukah juga orang-orang tua yang punya uzur. Tayyib. Ini semuanya ancaman. Tayyib. Yang seharusnya dengan ada ancaman-ancaman tersebut menjadikan seseorang itu jera, takut untuk melakukan kemaksiatan. Wa ghairi dzalika minal 'uqubatil lati rattabaha al-jara'im. Dan lain sebagainya dari hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam atau oleh syariat oleh Allah azza wa jalla dan Rasulnya, alal jaraim, atas perbuatan-perbuatan dosa. Wa ja'alaha bi hikmatihi ala hasbi dawa'i ila tilkal jaraim wa hasabi alwazi anha. Dan juga dijadikan hukuman-hukuman tadi sesuai dengan hikmah kebijaksanaan Allah azza wa jalla, ya, penentuannya dihukum dengan yang mana itu disesuaikan dengan ad-dawa'i ila tilkal jaraim, ya, sesuatu yang menarik, nah, yang mendorong untuk dia melakukan perbuatan dosa tadi, dan juga ditinjau dari sisi penghalang yang menjadikan dia tidak melakukan perbuatan maksiat tersebut. Sehingga tadi terkait dengan perzinaan, yang pernah nikah dengan yang belum dibedakan, kan gitu, yang sudah pernah nikah dibunuh dengan cara dirajam, dilempari dengan batu-batu kecil. Yang belum menikah, ya, dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan, diungsikan, taib, selama 1 tahun. Dibedakan. Fama kana alwazi'u anha tab'iyyan. Di sini juga tertulis tab'iyyan. Dalam cetakan lain tertulis tabi'iyyan. Ada huruf ya setelah ba. Itu insyaAllah yang lebih tepat. Tabi'iyyan. Fama kana alwazi'u anhu tabi'iyyan. Walaysa fi at-tiba'i da'in ilayhi uktufiya fihi bitahrim ma'a ta'zir. Maka setiap setiap perkara alwazi'u anhu tabi'iyyan, yang mana penghalangnya itu cukup dari tabiat saja sudah tidak serak, tidak cocok dengan perbuatan tersebut. Walaysa fittiba'i da'in ilaih, kemudian secara tabiat juga tidak, seseorang itu tidak terdorong untuk melakukan perbuatan tersebut. Jadi kembali kepada tabiat gitu ya. Secara tabiat seorang itu tidak suka melakukan itu. Secara tabiat seseorang itu ya otomatis tidak akan melakukan perbuatan itu. Ya, benci dengan hal itu. Nah, uktufiya fihi bitahrimi ma'at ta'zir. Maka cukup pada perbuatan dosa itu dengan hukuman haram. Ya, ma'at ta'zir, dengan adanya ta'zir. Yani, ya, hukuman ringan agar orang itu jera seperti itu. Ya, hukumannya ringan. Walam yurattib 'alaihi haddan, dan Rasul tidak menjadikan adanya hukum had, hukuman yang lebih keras, ya, pada pelaku tersebut. Seperti contohnya, ka'aklir roji', seseorang yang memakan roji', yakni kotoran, ya, seperti yang mengkonsumsi kotoran simbah Kiai Slamet di Solo sana. Itu sebenarnya secara tabiat saja orang itu tidak akan mau untuk mengkonsumsi, ya, bahasa Jawanya teletong gitu ya, kotoran kebu, ya. Nah, secara tabiat seseorang itu tidak tertarik untuk menikmati kotoran binatang. Maka yang seperti ini cukup dikatakan itu haram hukumnya, ya. Dan di situ ada ta'zir. Nah, ya, ini hukuman yang agar seorang itu jera. Wasyur bidam, ataukah terkait dengan makan kotoran tadi di kalangan orang-orang, kalau tidak salah Syiah Rafidhah, ya, di luar negeri sana, yang sudah betul-betul sampai mengagungkan tokohnya, ya, mengarak dari kotoran tokohnya tadi, ya, kemudian dibawa muter gitu, masing-masing mencicipi. Ya, seperti yang disinggung oleh Ustaz Abdul Haq gitu ya. Nah, mengkonsumsi ataukah menikmati sisa makanan yang sudah ada fermentasinya atau apa itulah, bahasa beliau dulu itu. Tayyib. Lah itu haram. Tabiat manusia yang masih normal tentunya yang masih fitrahnya masih benar, ya belum kemasukan syubhat-syubhat dan kerancuan berpikir seperti mereka, Syiah Rafidhah tidak mau untuk mengkonsumsi kotoran dari tokohnya, pimpinannya. Tayyib. Wa syurbid dam, juga seperti seseorang yang meminum darah. Ya. Ini yang masyhur adalah darah apa itu namanya? Ular kobra ya. Nah, supaya apa namanya itu jaduk seperti itu. Supaya kebal. Itu juga seperti ini pembahasannya. Nah, minum darah. Tayyib. Yang lainnya masih nikmat saja banyak. Ternyata dia malah mengkonsumsi darah. Wa aklil maitah. Demikian pula seseorang yang makan bangkai. Ya, makan bangkai. Tayyib. Kecuali yang memang dalam kondisi darurat, ya seperti yang dilakukan atau kayak dialami oleh para ulama terdahulu, di mana mereka ketika menuntut ilmu agama sampai kehabisan bekal, ya di tengah padang pasir, kalau seandainya mereka tidak mengkonsumsi hal-hal yang hukum asalnya tidak boleh tadi, maka mereka akan meninggal dunia, maka mereka pun dalam kondisi darurat. Ya. Nah, al-mahdurat. Nah, apa itu ad-darurah tubihul mahdurat. Dalam keadaan darurat itu menjadikan sesuatu yang dilarang, yang haram boleh untuk dilakukan sesuai dengan hajah kebutuhannya. Bangkai ketika masih ada yang lainnya untuk dikonsumsi enggak boleh dimakan. Namun ketika kondisinya tidak ada lagi yang bisa dikonsumsi, ya seperti di padang pasir, kehabisan bekal, mau tidak mau cuman itu yang harus dimakan, ya sudah, enggak apa-apa, hal sesuai dengan kebutuhan. Ya, setelah cukup untuk menyambung hidupnya sudah, jangan dikonsumsi lagi. Bahkan juga dalam kisah para ulama terdahulu dalam mencari ilmu agama, ada yang sampai minum apa-apa? Iya, air kencingnya sendiri. Iya. Padahal ketika dalam kondisi normal, stabil, kondusif, ya, maka air kencing itu tidak boleh untuk dikonsumsi kecuali kencing apa? Hah? Kencing unta itu, karena itu obat kan gitu. Iya. Tayyib. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa ma kana fit tiba'i da'in ilaihi. Dan kemudian dalam perkara yang memang secara tabiat itu ada pendorong untuk tertarik pada perkara tersebut, maka rattaba alaihi min al-uqubah biqadri mafsadati. Rasul alaihi salatu wasalam menetapkan hukuman ya terkait dengan perkara tersebut biqadri mafsadati, sesuai dengan kadar kerusakannya, mafsadatnya. Wa biqadri da'i taba'i ilaihi, dan juga disesuaikan dengan kadar tabiat itu tertarik dalam melakukan perkara tersebut. Nah, kalau yang di atas tadi kan secara tabiat orang itu tidak suka. Secara tabiat orang itu sudah berusaha untuk menjauhkan diri. Kotoran, darah, bangkai. Kan gitu. Ketika ada kotoran seorang akan jijik. Ya. Ketika ada kotoran seorang akan jijik, tabiat yang masih normal. Nah, ada darah, seorang juga akan menyingkir, membersihkan bajunya. Ada bangkai, apalagi. Ya, seorang akan berusaha untuk menjauh ataukah menyingkirkan bangkai tersebut. Tayyib. Lah sekarang yang kedua ini, tabiat terkadang masih ada keinginan untuk cenderung ataukah condong melakukan ataukah punya keinginan untuk melakukan perkara tersebut. Ini ada hukumannya, namun juga sesuai dengan kadar kerusakan dan kadar tabiat itu sejauh mana, sebesar apa tabiat itu menjadikan seorang tersebut tertarik, terdorong untuk melakukannya. Lebih jelas, insya Allah nanti kita dengarkan setelah adzan. Nah, kata beliau selanjutnya, walihada lamma kana da'i tiba'i ila zina min aqwa dawa'i, maka oleh karenanya ketika secara tabiat itu ada dorongan untuk seseorang melakukan perzinaan, bahkan min aqwa dawa'i, yang menjadi pendorong terkuatnya adalah tabiat, kanat uqubatuhu al-uzma min ashna'il qatsalat wa a'zamiha, maka hukuman untuk seseorang yang melakukan perzinaan, ya tentu saja ini perzinaan dengan lawan jenis, bukan yang sejenis, ya kalau lewat yang sejenis itu nanti. Ini sekarang perzinaan, yakni kepada lawan jenis. Kanat uqubatuhu al-uzma min ashna'il qatlati wa a'zamiha. Maka hukuman dalam syarat ini adalah hukuman yang paling besar. Ya. Dengan cara dibunuh dengan pembunuhan yang paling menyakitkan, yang paling terasa bagi badan tersebut. Kemudian wa uqubatu as-sahlah, hukuman yang agak ringan daripada yang tadi, a'la anwa'il jaldi ma'a ziyadat taghrib, yakni dicambuk ditambah dengan diasingkan. Taib, ini terkait dengan perbuatan maksiat di mana secara tabiat manusia itu ada kecenderungan, ya ada kecenderungan seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat. Hukumannya seperti barusan. Kemudian walamma kanat jarimatul liwat fiha al-amran, ketika seseorang melakukan perbuatan dosa berupa liwat, suka terhadap sejenis ataukah mendatangi yang sejenis, fiha al-amran, dan pada perkara tersebut ada dua perkara, ya wallahualam, yang dimaksud dua perkara ini apakah terkait dengan mafsadat dan kadar dorongan tabiat ataukah yang lain, kana hadduhu al-qatla bikulli hal, maka hukumannya adalah dengan dibunuh, ya bikulli hal, bagaimanapun juga keadaannya. Nah, pokoknya yang melakukan perbuatan lewat homo, ya mendatangi yang sejenis, dibunuh, baik pelaku maupun yang diperlakukan, fa'il maupun maf'ulnya. Nah, tayyib. Walamma kana da'i sariqah qawiyan, dan kemudian ketika pendorong untuk seseorang itu mencuri kuat secara tabiat, ya tabiatnya pengen nambah harta, ya yang jelas dia terdorong untuk melakukan perbuatan pencurian, wa mafsadatuha kadzalik kadzalika quti'a fiha al-yad atau qata'a fiha al-yad, dan juga ada sisi mafsadatnya, dorongan dari sisi tabiat ada, kemudian mafsadatnya juga ada, maka dengan tangannya dipotong. Ya. Ini semakin menambah ya kemungkinan besar terkait dengan al-amron barusan, terkait dengan liwat, ini kembali kepada ya dorongan secara tabiat dan juga mafsadat. Nah, tayyib. Wa ta'ammal, dan juga perhatikan hikmatahu fi ifsadil udwi alladhi basharal 'abda bi al-jinayah. Bagaimana kebijaksanaan dari Allah Azza wa Jalla, kebijaksanaan dari Rasul alaihi salatu wassalam dalam menghilangkan ataukah merusak anggota badan yang basharal 'abda bil jinayah, seorang itu melakukan perbuatan dosa tadi langsung dengan anggota badan tersebut. Yang dihilangkan adalah anggota badan yang berhubungan langsung dengan perbuatan maksiat tadi. Seperti kama afsada ala qati'at tariq yadahu wa rijlahu alataini huma alata qat'ihi. Naam, Rasul alaihi salatu wasalam menghilangkan, memotong, merusak seseorang yang qati'at tariq, membegal, merampok. Apa yang dipotong oleh Rasul? Yadahu wa rijlahu. Satu tangannya dan satu kakinya. Kenapa tangan dan kakinya yang dihilangkan salah satunya atau satu-satu dari dua bagian tadi? Alataini huma alatu qat'ihi. Karena dua anggota badan tadi itulah yang dilakukan untuk merampok dan membegal. Ya, tangan dan kaki. Tayyib. Karena jarang ataukah mungkin enggak ada seorang begal dengan mulutnya. Ya, tarampok, tak begal, enggak ada gitu. Pasti dengan tangan dan kaki. Ya, maka karena tangan dan kakinya yang bersentuhan langsung ketika seorang itu membegal, merampok, maka tangan diambil satu, kaki diambil satu. Tayyib. Selanjutnya, walam yufsid 'alal qadhif lisanahu alladhi janabihi. Dan Rasul tidak menghilangkan ataukah merusak lisan, mulut seseorang yang menuduh orang lain tayyib melakukan perbuatan zina. Jadi orang yang memfitnah, yang menuduh orang lain melakukan perbuatan zina, maka lisan yang menuduh tadi tidak dipotong ataukah disobek oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Seperti tangan pembegal dipotong, kaki pembegal dipotong, tidak seperti itu. Kenapa? Id mafsadatuhu tazidu ala mafsadatil jinayah wala yablughuha. Karena mafsadat, kerusakan yang ditimbulkan oleh lisan, mulut, katanya daging tak bertulang gitu ya, lidah. Kerusakannya itu lebih luas, lebih parah ya. Dan juga tidak bisa dicapai kerusakannya tayyib oleh perbuatan pencurian ataukah pembegalan tadi. Kalau begal kan paling yang rusak, yang terkena cuman yang ada di cengkeraman dia. Ya. Yang di tempat yang jauh lainnya tidak terkena. Adapun lisan satu kali ceplos plus gitu ya. Tayyib menyebar bisa satu kampung kena semua paling ya. Nah, wong dusoku ya lak kabeh ini. Sudah satu kali ucapan gitu, kabeh. Tersebar di WhatsApp, Telegram, macam-macam. Nah, dan itu langsung menyebar. Kerusakannya, tayyib, tidak bisa dicapai, tidak bisa dilakukan oleh para begal. Nah, sehingga karena kerusakannya lebih meluas, kerusakannya lebih ya melebar dan banyak, faktafa min dzalika bi ilami jami'i badanihi bil jaldi. Maka Rasul mencukupkan ataukah syarat ini mencukupkan dengan merasakan atau menimpakan hukuman pada seluruh anggota badan orang yang menuduh tadi, yang mengucapkan ucapan tuduhan tadi, menfitnah. Dengan apa? Bil jaldi, dengan ya dirasakan pada tubuhnya, kulitnya dengan cambukan. Karena kalau yang dicambuk cuma mulutnya saja, ya, padahal kerusakannya lebih dari 1 sentian gitu, ataukah 2 senti. Maka semua anggota tubuhnya biar merasakan. Kalau dicambuk kan semua merasakan ya. Yang merasakan enggak cuma perutnya saja, enggak cuma badan bagian dada saja, tapi semua merasakan. Ya. Bisa dibuktikan. Ya, nanti berdiri dicambuk ya, nanti bisa dibuktikan otomatis kakinya terangkat, tangannya menolak ya, mulutnya berteriak, kemudian matanya apa, merem-mereman gitu, semuanya merasakan. Lah ini hukuman dalam syariat. Kenapa dengan hukuman seperti ini? Ya tadi kan akibat dari perbuatan yang dia lakukan, mafsadatnya, kerusakannya itu banyak, berbahaya sekali dibandingkan kerusakan ditimbulkan oleh tangan dan kaki. Makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam mengingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah azza wa jalla dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik ataukah diam. Anida. Kalau ingin berbicara silakan berbicara yang baik, ya. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, maka menengok anida. Diam saja. Nah, kalian diam, antum diam itu lebih selamat daripada berbicara tapi menimbulkan kerusakan. Tayyib. Ada juga ya orang-orang kampung tersebar di tengah masyarakat, ya sakitnya hati itu lebih apa? Lebih sakit dibandingkan sakit. Ada ungkapan seperti lah, yang jelas karena akibat ya sakitnya seseorang karena ucapan. Nah, itu betul-betul luar biasa, tidak pernah hilang ataukah sulit untuk dihilangkan dibandingkan seorang itu tersakiti karena mungkin ditusuk dengan jarum ataukah dijewer gitu ya. Kalau dijewer mungkin ada kekilan kecil, nanti 1-2-3 hari sudah hilang sakitnya, sudah lupa gitu. Tapi kalau diunak-unak ke ABCDFG yang itu mungkin sampai tua masih kering apa terniang-niang apa terngiang-ngiang gitu ya. Wah dulu itu yang unak-unak ke saya gitu ya. Yang maki-maki saya ini, maka lisan ini tadi. Nah, kata beliau fa'in qila, kalau sania dikatakan, fahalla afsada 'ala zani farjahu alladhi bashara bihi al-ma'siyah. Kenapa Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak menghukum pada pelaku zina? Kenapa Rasul tidak menghukum ya kemaluannya? Di mana kemaluan itu yang langsung bersentuhan dengan perbuatan maksiat. Ya pertanyaan lumayan berbobot juga ya. Kenapa Rasul tidak menghukum ya kemaluan seseorang yang melakukan perzinahan? Karena yang berhubungan langsung otomatis kemaluannya kan gitu. Nah, apa kakinya? Ya tetap yang paling dominan yaitu. Nah, kenapa tidak itunya saja yang dihabisi? Tila, maka dijawab, ya karena ada beberapa ya jawaban, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, anna mafsadata dzalika tazidu ala mafsadatil jinayah. Karena kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan zina itu melebihi di kerusakan yang ditimbulkan karena perbuatan ya semacam begal, mencuri tadi. Ya. Irfihi qat'un nasal. Kalau seandainya yang dipotong itunya, ya menyebabkan dia tidak punya keturunan lagi. Ya, menyebabkan dia tidak punya keturunan. Wa ta'ridihi lil halak. Akan menyebabkan dia apa ya? Binasa, meninggal dunia. Nah, itu satu. Yang kedua, annal farja 'udwun mastur. Yang satu itu Mister titik-titik ya itu mastur tertutup la yahsul biqat biqat'ihi maqsudul haddi min ar-rad'i waz-zajr li amthalihi min al-junah bi khilafi qat'il yad. Sehingga karena anggota badan itu tertutup, kalau seandainya itu yang dieksekusi, yang dihabisi, yang dihukum, maka tidak akan tercapai, tidak akan terwujud maksud dari hukuman tersebut. Di mana tujuan dan maksud dari adanya hukuman adalah supaya orang lain yang ini melakukan perbuatan semisal itu takut, jera, koden, dan gitu. Wah, ternyata tangan dia dipotong. Kenapa kok dipotong? Karena dulu membegal. Ya, ternyata lahirnya ditebas dengan pedang. Kenapa? Karena melakukan ini dan itu. Lah, terkait dengan yang ini tadi, mister ini tadi, kenapa tidak digitu kan? Nah, karena kalau itu yang dieksekusi, maka manfaat dan tujuan tadi tidak terpenuhi, yang tertutup. Kan gitu. Bi khilafi qat'il yad, berbedanya dengan ketika potong tangan. Tapi kalau yang dieksekusinya ya orang santai saja, enggak ketahuan dia pernah melakukan zina apa tidak kan gitu. Baik. Sehingga kenapa Rasul alaihi salatu wasalam tidak menghukum yang itunya? Yang ketiga, annahu idza qata'a yadahu abqa lahu yadan ukhra tu'awwidu 'anha bi khilafil farj. Ketika Rasul memutus ya salah satu tangan dari si pelaku, maka dia masih memungkinkan untuk menggunakan tangan yang lainnya. Kalau dipotong itu tangan kanan, dia masih bisa menggunakan tangan kiri untuk makan, untuk minum, ya, untuk berjualan, macam-macam. Berbedanya dengan yang satu tadi. Kalau yang satu tadi sudah dihilangkan, lah gimana? Ya, nggak bisa titik-titikan gitu. Nah, ar-rabi' yang keempat, saya ibhamkan malah paham ya. Kalau dijelaskan semakin jelas kan itu. Yang keempat, anna ladzata zina ammat jami'al badan. Kelezatan, kenikmatan yang dirasakan akibat perbuatan zina itu dirasakan oleh seluruh anggota badan. Ya, kenyataan demikian. Dirasakan oleh seluruh anggota badan. Meskipun yang bekerja cuma satu tadi. Ya, yang merasakan semua anggota badan. Fakanal ahsan, maka yang terbaik, anta'ummal uqubah jami'al badan. Hukumannya pun juga dirasakan oleh seluruh anggota badan. Ya, jangan cuma pionya saja yang dihukumi, sementara bos-bos petingginya didiamkan saja. Tidak, tapi seluruhnya. Ya, seluruh anggota badan dikenai hukuman. Ya, tidak tebang pilihan gitu. Nah, biar semuanya merasakan. Wadalika aula min takhsisya bibut'atin minhu, dan itu lebih utama daripada hukuman itu dikhususkan untuk satu anggota tubuh tadi. Ya, dengan dicambuk, apalagi dengan dirajam tadi ya, seluruh anggota badan merasakan. Ya, seluruh anggota badan merasakan. Sebagaimana ketika merasakan nikmat, seluruh anggota badan merasakan nikmat, ya, maka ketika merasakan siksaan, ya, yang ideal dan yang adil, seluruh anggota badan juga merasakan siksaannya. Nah, fa'uqubatu syari' ja'at 'ala atammil wujuh, maka hukuman-hukuman dalam syariat ini yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, semuanya ditetapkan dalam bentuk yang paling sempurna. Wa awfaqiha lil aql, dan paling sesuai dengan akal. Wa aqwamiha lil bil maslahah, yang paling cocok dengan maslahat yang ada. Baik, dan demikian setelah kita mendengar alasan-alasan tadi. Kalau sepintas kan iya ya, tapi setelah ditelusuri dengan adanya alasan-alasan tadi, ternyata iya juga ya kan gitu. Nah, terakhir wal maksud, anna dzunuba innama tatarattabu 'alaiha al-'uqubatu syar'iyyah aw al-qadariyyah aw yajma'uhuma Allahu lil-'abdi wa qad yarfa'uhuma 'amman taba wa ahsana. Maksud dari semuanya tadi bahwasanya dosa-dosa yang ada itu akan mengakibatkan adanya hukuman-hukuman syariat ataukah hukuman-hukuman terkait dengan al-qadariyah, yakni ketentuan-ketentuan enam secara hukum alami seperti itu, ataukah mungkin juga terkadang Allah Subhanahu wa taala terapkan kedua hukuman itu secara bergabung, ya tidak cuma haram saja tapi juga ada hukuman terkait dengan dirasakan pada anggota badan seorang. Bahkan juga terkadang Allah Subhanahu wa taala mengangkat adanya hukuman-hukuman terkait dengan orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri. Ya, ketika seorang bertobat dengan tobat yang sesungguhnya, kemudian seorang itu memperbaiki diri, maka terkadang tidak terkena hukuman seperti tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.